Konsultasi Syariah. Keistimewaan sahabat Abadillah. Pertanyaan, siapakah empat sahabat Abadillah dan apa keistimewaannya? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Menurut istilah para ulama hadis, kata Abadillah berarti para sahabat yang namanya Abdullah. Dan jumlah sahabat yang bernama Abdullah sekitar 300 orang. Hanya saja, dari sekian ratus Abadillah, yang ma'ruf dengan istilah Abadillah adalah empat orang. 1. Abdullah bin Umar. 2. Abdullah bin Abbas. 3. Abdullah bin Az-Zubair. 4. Abdullah bin Amr bin Aus. Mereka adalah para sahabat junior yang meninggalnya belakangan. Sehingga empat Abdullah ini yang lebih dikenal oleh generasi di bawahnya, yaitu generasi tabi'in. Fatwa mereka, praktek amal mereka, menjadi rujukan bagi para ulama tabi'in. Karena itu, ketika mereka bersepakat dalam pendapat tertentu, orang akan mengatakan, ini pendapat Abadillah, tafsir mustalah al-hadis Mahmud At-Tohan. Mengapa Ibnu Mas'ud tidak masuk di empat Abadillah, padahal nama beliau juga Abdullah? Karena Abdullah bin Mas'ud meninggalnya di awal sebelum empat Abdullah junior di atas. Meskipun demikian, jika ada orang menyebut nama sahabat Abdullah, maka yang dipahami para ulama adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian, semoga menambah wawasan kita tentang para sahabat. Allahu a'lam.